Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan membaca beberapa hadis dari kitab Umdatul Ahkam. Qala الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الاستطابة. الاستطابة يعني طلب طيب, يعني maksudnya adalah تطهير القبول والدبر, membersihkan قبول atau dubur dengan air atau batu dan sinisnya setelah buang hajat. Sehingga di sebagian kitab hadis, kitab fikih diperjuluk juga dengan bab dukhulul khala, bab qada al-hajah. Intinya adalah terkait dengan adab-adab ketika buang hajat. Allah rahimahullah ta'ala, hadis asyar yang ke-13 dari hadis Umdatul Ahkam, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-khala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke khala, jadi ketika mau masuk ke dalam tempat buang hajat, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali jelas di sini menunjukkan tentang disyaratkannya bagi seorang muslim yang hendak buang hajat masuk ke khala untuk membaca apa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada satu faedah penting dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Hadis ini kata beliau rahimahullah ta'ala menunjukkan semua makhluk, kita semua muftaqiruna ila Allah. Semua makhluk itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fuqara ila Allah, fi daf'i ma yu'dihim atau yadurruhum. Semua makhluk, kita semua butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakir dalam menolak, menyingkirkan, menjauhkan apa yang akan menyakiti kita atau memudaratkan kita. Ia tadi adalah dari syaitan dengan minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala Arabi Ashar yang ke-14, An Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilu qiblata bi-gha'itin wala bawlin wala tastadbiruha walakin syarriqu aghribu. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat ketika buang hajat besar atau kencing ketika buang hajat kecil. Wala tasadbiru, dan juga jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriku agharribu, tetapi hendaknya kalian, maksudnya Ahlul Madinah, untuk orang Madinah dan orang sejajar dengan Madinah, hendaknya kalian menghadap ke timur atau ke barat, ini bagi orang-orang Madinah dan yang sejajar dengannya. Qala Abu Ayyub baqadin masyam. Kata Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, kami pun datang ke Syam, wajadna marahidha qad mudiyat nahwal Ka'bah. Kami dapati WC-WC toilet di Syam menghadap Ka'bah. Panan harifu anha, kami pun ya berpaling dari Ka'bah, ya tidak menghadapkan dirinya ke Ka'bah di dalam WC. Wa nastaghfirullah azza wajalla, kami dalam hati bersikfar kepada Allah azza wajalla karena ternyata ya WC-WC di sana menghadap ke Ka'bah. Qul rahiman rahimakumullah, ini baik adalah adab berikutnya, adalah adab buang hajat berikutnya, yakni tidak dibolehkan menghadap ke Ka'bah ketika buang hajat. Ada empat pendapat para ulama kita. Pendapat pertama menyatakan hukum ini mutlakan. Haram hukumnya seorang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, baik ya fil fadha atau fil bunyan. Apakah dia buang hajatnya di dalam ruangan, toilet, WC, atau di lapangan, di hutan, yang tidak ada dalam bangunan, semuanya haram. Tidak boleh menghadap atau membelakanginya. Di antara pendapat demikian adalah rawi hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sehingga beliau ketika mendapat di Syam, ya WC-WC dibangun menghadap Ka'bah, beliau pun ya menyorongkan dirinya dan beristighfar. Pendapat kedua sebaliknya menyatakan jawaz mutlakan, boleh-boleh aja menghadap atau mengembalikan kiblat, apakah fil fadha atau fil bunyan. Ini kebalikan. Pendapat yang ketiga yang merinci. Ya, merinci, yakni kalau seandainya di luar bangunan tidak boleh menghadap kiblat atau Ka'bah atau melakanginya ketika buang hajat. Ini pendapat jumhur ulama yang menguatkan diantara dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Rinci yakni kalau di dalam bangunan boleh, kalau di luar bangunan haram. Adapun pendapat yang keempat yang semestinya cenderung berpendapat dengannya, ya, adalah tidak boleh. Tidak boleh membelakangi, saya ulangi, tidak boleh menghadap Ka'bah, apakah di luar bangunan atau di dalam bangunan, adapun membelakanginya dibolehkan berdasarkan hadis yang akan kita baca di hadis ke-15. Qala qadabul rahimahullah al-hadits khamis asyar an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma qala raqaitu yawman ala baiti Hafsah. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, aku di satu hari pernah naik ke rumah Hafsah, kakak beliau, saudari beliau Hafsah bintu Umar mu'minin radhiyallahu anha. Faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syam mustadbir al-Ka'bah. Ya, aku melihat ketika itu ternyata Nabi sedang buang hajat dan buang hajatnya menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, dan membelakangi Ka'bah. Ini diantara dengan hadis ini sebetulnya menyatakan jawaz membelakangi Ka'bah ketika dalam bangunan. Tapi ikhwan rahimah rahimahumullah, tentunya yang awla yang ahwat yang kita harus berhati-hati dengannya, kita tidak menghadap ke Ka'bah atau ke membelakanginya, baik di dalam bangunan atau di luar bangunan. Allah rahimahullah ta'ala as-sadis asyar. Yang ke-16, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Rasulullah sallallahu masuk ke khala', ya, ke kamar kecil buang hajat, tempat buang hajat. Di sini maksudnya khala' di sini adalah tempat yang tidak ada bangunannya. Ya, tempat buang hajat yang tidak ada bangunannya. Fahmilu ana wa gulami nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka aku pun dan seorang gulam anak yang sebaya denganku membawa satu wadah air dan anazah. Anazah ini tombak kecil. Tombak kecil di situ maksudnya kata ulama kita ini untuk sitr, untuk hijab. Ya, untuk hijab, untuk sitr, karena di luar bangunan. Qala fayasanji bil ma. Maka Rasulullah pun ya beristinja dengan air. Tiga minimal di hadis ini, yang pertama menunjukkan bolehnya isti'anah bil ghair, istifdamul ghair ketika buang hajat. Nah, Rasulullah SAW di sini dibantu oleh dua anak kecil, oleh Anas dan teman sebayanya. Ketika buang hajat dibawakan sesuatu, dibawakan air untuk istinja, dibawakan anazah untuk berhijab. Yang kedua adalah satrul aurah. Ya, satrul aurah ketika buang hajat. Karena Anazah di sini tadi digunakan untuk hijab, untuk sitr, agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dari hadis menunjukkan ya bolehnya istinja dengan air. Wa kana ghadibu istitaba Rasul sallallahu alaihi wasallam bilma. Ya, kebanyakan bersuci Rasul adalah dengan air. Boleh dengan air, ya, boleh dengan batu dan semisalnya di istijmar, tetapi kebanyakan bersuci Rasul ketika buang hajat dengan air. Adapun menggabungkan air dengan batu, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan akhsha an yakuna al-qaul bil jam'i min al-ghulu fid din. Kata beliau rahimahullah, adapun menggabungkan, menyatukan batu dengan air, istijmar dengan sinja, apa khawatir ini pendapat-pendapat yang ghulu dalam agama, sehingga dengan air saja atau dengan istijmar saja. Allah rahimahullah wa ta'ala hadith as-sabi asyar an Abi Qatadah al-Harith bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa yabur. Jangan seorang kalian jangan memegang ya farjnya dengan tangan kanan ketika kencing, dalam keadaan dia kencing. Wa la yatamassah bil khala bi yamini, dan juga jangan cebok membersihkan ya kotoran selisih sinja dengan tangan kanan. Wa la yatanaffas bil ina, dan juga jangan dia bernafas di dalam wadah air dengan dalam gelas dan semisalnya. Ya ikhwan rahimun rahimakumullah, tiga poin yang jelas saya kira pertama menunjukkan haramnya memegang farj dengan tangan kanan wahwa yabur, ini khusus larangan khusus karena ada jumlah haliyah wahwa yabur, larangan memegang tangan kanan ya ketika buang hajat, ketika yabur. Yang kedua, larangan istinja dengan tangan kanan menunjukkan takrim bil yamin, menunjukkan dimuliakannya tangan kanan untuk yang baik-baik. Iya, adapun yang kotor-kotor untuk dengan tangan kiri. Yang ketiga, menunjukkan tidak bolehnya tanafus, ya, bernafas di dalam wadah air, dalam gelas dan semisalnya. Qala rahimahullah ta'ala al-hadith tsamin asyar yang ke-18, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi dua kuburan, faqala innahuma la yu'adzabani, sungguh kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa may yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa fi kabir. Ada dua penafsiran di antara sekian yang ada, saya ingat dua. Fi kabirin maksudnya adalah fi kabirin tarkihima. Tidaklah kedua disiksa dalam satu dosa yang berat, besar untuk ditinggalkan. Jadi sebetulnya satu dosa ini mudah seorang untuk meninggalkannya jika dia benar-benar beristihad. Iya. Penafsiran yang kedua adalah fi kabirin fi za'mihima. Tidaklah keduanya disiksa dengan dosa besar menurut keduanya, ya bukan dosa besar. Tidak kedua disiksa dalam dosa besar menurut sangkaan keduanya, padahal itu adalah dosa besar. Keduanya menyangka bukan dosa besar, padahal ini dosa besar. Apa itu? Qala amma haduhum, dapat yang pertama dari keduanya, fakana al-satiru minal baur. Dia tidak ya bersih dalam buang hajat, dalam istinjanya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua yang lain yang lainnya, fakan yamshi bin namimah. Dia ya melakukan namimah, adu domba di antara dua belah pihak. Qala fa akhadha jaridatan ratbatan fa syaqqaha nisfaini wa garaza fi kulli qabrin wahidatan. Maka Rasulullah pun kemudian mengambil satu pelepah korma yang masih basah, membagi dua dan menancapkan di masing-masing kuburan. Faqalu ya Rasulullah, Rasulullah berkata, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, kenapa engkau lakukan ini? Qala la'allahu yakhaffafu anhuma ma lam yaibasa, mudah-mudahan diringankan adab keduanya selama dua pelepah ini tidak atau belum kering. Qul rahiman rahimakumullah, terkait dengan qada'ul hajah, jelas dia menunjukkan bahwasanya tidak bersih dalam cebok, tidak bersih dalam istinja, ini termasuk dosa besar. Yang kedua menunjukkan adanya azab kubur. Azab kubur sebabnya banyak. sebab adab kubur adalah tadi dia tidak izin dia dengan baik, dan yang kedua adalah namimah. Sehingga namimah ada adab khusus. Kita ketahui bahwasanya dosa yang ada adab khususnya adalah dosa besar, sehingga namimah mengadu domba juga termasuk dosa besar. Yang perlu kita ingatkan adalah, dari hadis ini tidaklah ada sunnah menancapkan pohon di dalam di kuburan. Karena dalam hadis yang lain, Rasul menyatakan, ini bukan semata-mata pelepah kormanya, tetapi dengan sebab syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim saya ingat, Rasul menerangkan bahwasanya diringankannya azab bagi kedua penghuni kubur ini bukan semata-mata dengan pelepah korma ini tancapkan, tapi dengan sebab syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak disyaratkan bagi orang setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat seperti Rasulullah menancapkan pelepah korma atau yang lain dari di kuburan. Ya, karena ini ada dengan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Wassalamualaikum.